ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan memasuki bab berikutnya. Babi luzumi sunnah, masih melanjutkan dari bab luzumi sunnah pada halaman 95. Sudah kita pelajari makna dari luzum sunnah ya, pada dua bab yang sebelumnya sudah kita pelajari apa makna luzum sunnah, yakni al-akhlu biha wa mulazamatuha was-sabatu alaiha. Jadi luzum sunnah maknanya al-akhlu biha, ya, mengambil sunnah tersebut, kemudian mulazam senantiasa menetapinya, tidak meninggalkannya, kemudian wassabatu alaiha, dan kokoh tegar di atas sunnah tersebut. Dan makna sunnah adalah tariqatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tariqah, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini makna as-sunnah. Di mana jalan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain kecuali Islam. Ya, tidak lain kecuali Islam. Ya, jadi perintah untuk kita berpegang dengan sunnah, maknanya berpegang dengan Islam secara keseluruhan. Taib, al-Imam Al-Barbahari pada kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau menyatakan i'lamu ya bi anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhir. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah ya oleh kalian semua, hendaklah kalian ya perhatikan dan pelajari, bi annal islama huwa sunnah, bahasanya Islam itu adalah sunnah, yakni tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apa yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam peribadatan kepada Rabbnya, itulah Islam. Ya, wassunnatu hiyal Islam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Jadi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Jadi kalau ada orang yang berbicara Islam itu yang mana? Ya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang muncul pada ya, sebagian komunitas kaum muslimin, ada istilah penyempitan atau pengkotak-kotakan Islam, ada Islam Nusantara katanya seperti itu. Ya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Islam kecuali yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kok kemudian dibatasi dengan batasan Nusantara? Siapa nabinya Islam Nusantara? Ada yang tanya, siapa nabinya Islam Nusantara? Kalau mereka mengatakan Rasulullah SAW, nah kenapa kok dibatasi Islam Nusantara, kemudian menganggap bahwa apa yang ditempuh oleh mereka lebih baik, lebih bijak, ya, dibandingkan apa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan lebih parah daripada itu, sebagian tokoh dari tokoh-tokoh mereka menyatakan bahwa Islam Arab, Allahu Alam apa yang dimaksud itu adalah, ya, Islam yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, kalau ini yang dimaksud, ya, apa yang diucapkannya kekufuran. Dan dia menyatakan adapun Islam Arab itu adalah Islam abal-abal. Ya. Ini sekali lagi ucapan yang sangat berbahaya. Kalau yang dimaksud adalah apa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang kita pelajari ini, ya, sebagai suatu bentuk, yakni upaya untuk kita, ya, menjalani wasiat dan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelumnya pesan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana pada ayat yang sering disampaikan di dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai muslimin. Ya, illa wa antum muslimun, artinya betul-betul berjalan di atas sunnah. Dan termasuk yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, di antara doa-doa yang sering beliau panjatkan, ya, adalah doa beliau, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, ya, matikanlah diriku di atas Islam dan sunnah. Ya, jika beliau, ya, yang dikenal oleh umat kegigihannya di dalam, ya, perjuangan membela sunnah, kesabarannya di dalam berjuang membela sunnah, banyak berdoa dengan doa ini, tentunya kita yang lemah dari sisi ilmu, lemah dari sisi amalan, ya, sangat lebih pantas untuk hanya berdoa dengan doa ini. Beliau Al-Imam Ahmad dipuji oleh para ulama dengan keilmuan dan amalannya, ya, terlebih kesabarannya dalam menghadapi ujian yang beliau hadapi. Sebagian ulama ada yang menyatakan, di antara mereka, ya, dengan ungkapan, yakni azzallahu al-islam bi Abi Bakrin yawm ar-riddah wa bi Ahmad ibn Hanbal yawm mihna. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Islam dengan Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pada masa-masa kemurtadan, yakni ketika banyak di kalangan mereka orang-orang yang berislam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah wafat, ya, sekian banyak dari suku-suku Arab murtad. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan keteguhan hati, ya, beliau mengajak, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk mengembalikan mereka, orang-orang yang murtad tersebut, ke dalam Islam. Ya, termasuk di antara bentuk, ya, kesungguhan beliau adalah mereka yang enggan diperangi. Kemudian ketika terjadi masa-masa fitnah yang dikenal dengan fitnatu khalqil Quran, yakni sebuah seruan kesesatan yang diserukan oleh kelompok Jahmiyah yang didukung oleh pemerintahan Al-Ma'mun di masa itu, Imam Ahmad dengan beberapa ulama tetap tegar kokoh di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ketika sekian dari para ulama menjadi korban meninggal dunia karena kan siksaan-siksaan yang mereka alami, hal yang demikian tidak menjadikan surut semangat Alim Ahmad. Sehingga kalangan para ulama menyatakan bahwa apa yang dihadapi dari ujian Alim Ahmad itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang dihadapi oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena di sana Abu Bakar Siddiq masih memiliki pembela-pembela dari kalangan para sahabat yang membantu beliau untuk mengembalikan orang-orang yang murtad tersebut. Sementara yang dihadapi oleh Al-Imam Ahmad, beliau dalam keadaan yakni tidak ada pihak-pihak yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kesabaran beliau di dalam menghadapi ujian tersebut sebagaimana dinukilkan sebagian pujian dari para ulama oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau Siyar A'lami Nubala, bahwa lau kana al-imam Ahmad fi Bani Israel la kana nabiyan, seandainya Imam Ahmad ini hidup di zaman Bani Israel di tengah mereka, niscaya beliau ini seorang nabi karena demikian kokohnya keyakinan beliau dan kesabarannya dalam menghadapi ujian. Dan kembali kepada bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diwafatkan di atas al-Islam wa sunnah, menunjukkan bahwa seorang hamba bagaimanapun tingginya keilmuan, bagaimanapun kuatnya di dalam beramal, ia tidak boleh walaupun sekejap mata untuk menyandarkan urusan dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurusi urusan hati hamba-hambanya. Oleh karenanya orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan mereka, di antara doa yang dipanjatkan oleh mereka adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau selewengkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepadanya, setelah engkau berikan petunjuk kepada, menunjukkan kepada kita bahwa keadaan hati manusia tidak berada di atas suatu keadaan, sangat mungkin untuk berubah-ubah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling tinggi keimanannya, di antara doa-doa dari doa beliau adalah Allahumma ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Sehingga termasuk di antara awal dari kesesatan, ya, seseorang ketika seorang menyandarkan dirinya kepada kelemahan dirinya, menganggap bahwa dia seorang yang tidak mungkin akan berubah. Ya, ini awal dari kesesatan ketika seorang merasa bahwa dirinya tidak mungkin berubah. Bagaimana kita lihat kalau orang-orang yang kokoh, kuat keilmuannya, mereka sangat-sangat takut dari terjatuh ke dalam penyimpangan. Rasulullah SAW mengajari untuk kita, ya, banyak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikokohkan, diteguhkan di dalam keimanan. Justru sebagian manusia menganggap, ya, dirinya tidak mungkin akan berubah, tidak mungkin akan menyimpang. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maha kuasa untuk menjadikan seorang sesat setelah dia mendapatkan hidayah. Dan ini, ya, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tayyib, kita membaca dari apa yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah pada kitab beliau, kitab Sunan. Ada pembacaan ini, baca sendiri. Qala Al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل يعني مقصود هنا يعني الإمام أحمد ابن حنبل أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة قال كتعلم أحمد حدثنا عبد الله ابن يزيد ya Abdullah ibn Yazid al-Makki, ya, asal dari Makkah. Beliau Abdullah ibn Yazid seorang rawi yang thiqah, ya, termasuk di antara rijal kutubis sittah, ya, kitab yang 6. Apa itu? Kitab Sunan yang 4 dan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب سعيد ابن أبي أيوب juga rawi yang thiqah, termasuk di antara rijal kutub sittah. قال أخبرني أبو الصخر أبو الصخر namanya حميد ابن زياد. Ya, Humaid ibn Ziyad. Beliau rawi yang saduq, ya, yahim, saduq yahim. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadisnya pada kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan hadisnya dalam kitab sahihnya. Demikian pula Imam Ahlus Sunan yang 4 meriwayatkan hadisnya. An-Nafi, dari Nafi. Nafi yani maula ibn Umar. Maula yani bekas budak yang dimerdekakan oleh Ibn Umar. Dan beliau Nafi, ya, termasuk di antara, ya, yang meriwayatkan hadis-hadis dari Ibnu Umar. Bahkan, ya, kesikohan beliau, ya, yani Nafi, ya, di atas dari putra-putranya Ibnu Umar sendiri. Beliau termasuk rawi yang sikoh, termasuk rijal dari kutubus sittah. Kata Nafi, ya, qala kana libni Umar sadiqun min ahli Syam yukatibuhu. Adalah, ya, bahasanya Ibnu Umar memiliki sadiq, yakni teman, kawan dari penduduk Syam. Ya, Syam di masa kita meliputi beberapa negeri, ya, itu termasuk antaranya Syria, ya, kemudian Yordan, ya, termasuk Palestine, ya, Lebanon, ya, ini di antara wilayah-wilayah Syam, ya, di masa kita. Yang yukatibuhu biasa, ya, berkirim surat, saling berkirim surat dengan Ibnu Umar. فكتب إليه عبد الله بن عمر. Maka suatu ketika Abdullah ibn Umar menulis surat yang beliau tujukan kepada sahabatnya ini. Dalam surat tersebut beliau menyatakan, innahu balagani annaka takallamta fi syai'in minal qadar. Bahasanya telah sampai kepadaku bahwa engkau telah berbicara dalam suatu permasalahan dari qadar. Yani adanya suatu bentuk pengingkaran terhadap qadar, terhadap takdir. Dan kita tahu bagaimana, ya, sikap tegas Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditemui oleh dua orang tabi'in, ya, Yahya ibn Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman rahimahumullah, ya, yang menyampaikan, ya, bahwasanya ada sekelompok manusia yang mereka menekuni ilmu, ya, belajar, tetapi ada hal yang janggal pada mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, bukan suatu kemestian kalau mereka, orang-orang yang belajar itu di atas kelurusan. Ya. Dan hal yang demikian bukan berarti juga kemudian kita, ya, meremehkan pentingnya belajar. Di sini justru, ya, pentingnya untuk kita betul-betul meluruskan niat kita di dalam mempelajari ilmu. Karena berapa banyak orang-orang yang mereka bahkan bertemu mulazamah dengan orang-orang yang dipandang sebagai masyayikh, ya, ternyata mereka menyimpang, bahkan, ya, masyayikh yang mereka belajar kepadanya juga menyimpang. Waliyadzubillah. Dimana ketika Ibnu Umar, ya, mendengar dari dua orang tabi'in ini, Humaid ibn Abdurrahman, Yahya ibn Ya'mur, memberitakan tentang munculnya sekelompok orang yang menyatakan bahwa al-amru unuf, ya, urusan yang ada itu sesuatu yang baru. Maknanya apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui tentang perkara yang terjadi kecuali setelah kejadiannya. Maka beliau mengatakan, ya, akhbirhum bi anna ibn Umar bari'un minhum wahum bura'un minni. Kabarkan, ya, kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun, ya, tidak ada sangkut pautnya denganku. Walau anna ahadan minkum, ya, anfaqa misla Uhudin zahaban ma qubila hatta yu'mina bil qadar. Seandainya ada salah seorang di antara mereka, ya, berinfak, bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, sebesar gunung Uhud emas. Tidak akan diterima hingga dia beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar menyampaikan hadis, ya, yang beliau dengar yakni dari ayahnya Umar bin Khattab, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman, beliau menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Penegasan Nabi SAW kalimat wa tu'mina di sini menunjukkan pentingnya iman kepada takdir. Ya, sampai beliau, ya, menegaskan ketika menyebutkan tentang keimanan kepada malaikat, ya, demikian juga kepada kitab-kitab, kepada para rasul, ya, kepada yaumul akhir. Beliau tidak mengulang lafaz tu'mina. Tapi ketika menyebutkan tentang al-qadar, ya, khairihi wa syarrihi, beliau mengulang lafaz tu'mina, menunjukkan bahwa pentingnya iman kepada takdir. Oleh karenanya kata beliau, fa iyyaka an taktuba ilayya. Maka kata beliau, jangan engkau, ya, sekali lagi menulis, ya, kepadaku, yakni berkirim surat kepadaku. Ini sikap bara'ah, ya, beliau terhadap orang tersebut sekalipun mungkin saja dia, ya, orang yang memiliki kedekatan, ya, dengan Ibnu Umar, sahabat dekat. Jadi dengan keadaan yang seperti itu, ya, Ibnu Umar berlepas diri darinya. Dan kita tahu, ya, berapa banyak di antara manusia menjadi sesat dikarenakan pertemanan, ya, gak enak dengan teman, dalam keadaan temannya menyimpang, akhirnya ikut terseret dalam kesesatannya. Waliyadzubillah. Maka di sini pentingnya bagi kita semua di dalam menjalin pertemanan untuk betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan betul-betul kecintaan karena Allah, sehingga, ya, sifat kecintaan yang demikian, ya, akan menyelamatkan seorang, ya, ketika tertuntut untuk dia memiliki sikap, ya, untuk berlepas diri sekalipun mungkin sebelumnya mau dikatakan dekat, bahkan lebih dekat daripada terhadap saudara sendiri, ketika syariat menuntut untuk berlepas diri darinya, tidak ada keberatan sedikit pun. Kemudian fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, karena sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadari. Sesungguhnya akan muncul di tengah umatku aqwamun, ya, manusia-manusia yang yukadzibuna bil qadar, mereka mendustakan takdir. Jadi dengan apa yang didengar oleh Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, ketika sampai berita kepada beliau tentang keadaan, ya, sahabat yang biasa berkirim surat kepadanya, ya, telah sampai beritanya bahwa dia berbicara tentang takdir yang intinya, ya, pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, tunjukkan sikap berlepas dirinya, sikap baroahnya, sikap antipatinya. Baik, kita masuk hadis yang kedua. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله Ibn al-Jarrah. Abdullah Ibn al-Jarrah. Atau sebelumnya hadis yang pertama ya, dikatakan pada ta'liq akhrajahu Abu Dawud wa hassanahu al-Albani. Hadis ini dihasankan oleh al-Imam al-Albani. Dan jika kita lihat dari rawi-rawi yang disebutkan di situ ya, terkait dengan Humaid ibn Ziyad al-Sakhr, ini yang keadaannya atau kondisinya saduq, ini yang menjadikan keadaan hadis ini dihukumi sebagai hadis yang hasan. Ataupun rawi-rawi yang lainnya, rawi yang thiqah. Tapi hadis yang kedua, haddatsana Abdullah ibn al-Jarrah. Beliau juga rawi yang saduq. Qala, beliau berkata, haddatsana Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid al-Basri. Beliau seorang rawi yang thiqah, termasuk diantara rijal kutubis sittah. An Khalid al-Hazza. Khalid al-Hazza. Baik, akan kita baca nanti pada syarah ya, keterangan dari al-Allamah Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah, bahwa nisbah di sini ini al-Hazza ini laqab ya, di mana secara umum biasanya hal yang semisal ini ya dinisbatkan kepada profesi ya yang ditekuni oleh seorang, seperti seorang dijuluki As-Samman ya, Abu Salih Zakwan As-Samman, karena profesinya apa, menjual minyak ya, seperti itu. Nah, adapun di sini al-Hadza ini bukan, maksudnya profesinya beliau ini jualan hida. Hida apa namanya? Al-Hida apa? Sepatu. Bukan penjual sepatu, bukan. Ya, tetapi beliau ini biasa duduk bersama dengan para penjual sepatu. Jadi nisbah kepada profesi sesuatu yang maklum. Mungkin di kita juga ada ya, bagian ikhwah kita dinisbatkan kepada profesinya meskipun profesi itu sudah tidak ditekuni lagi ya. Ya. Contoh, sebagai contoh saja ya. Abu Abdurrahman Ja'far dulu pernah jualan soto. Sehingga maklum atau ma'ruf dengan Ja'far soto ya seperti itu. Ya. Al-Akh Abu Bakar Arianto pernah dulu profesinya menekuni ya kelinci ya, sehingga dinisbatkan ke sini ya. Terkait dengan nisbah ini ya, la ba'as kalau orang yang dilakobi ini ridho ya, ya enggak masalah seperti itu ya. Jadi kalau orang yang tidak ridho ahsan ditinggalkan ya seperti itu. Kita lanjutkan. Qala, kata beliau, yakni Khalid al-Hazza. Khalid namanya ya, Khalid ibn Mihran al-Hazza. Beliau seorang rawi yang thiqah juga, termasuk dari rijal kutubis sittah. Qala, qultu lil Hasan. Beliau berkata, aku berkata kepada al-Hasan. Al-Hasan yakni Al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri, adalah seorang di antara imam dari a'immah tabi'in. Kata beliau, ya Aba Sa'id, ini kunyah dari Al-Hasan al-Basri. Akhbirni an Adama, kabarkan kepadaku tentang Adam, yakni Nabiullah Adam, Abul Bashar ya, bapak dari manusia. Alis samai khuliqa am lil ard? Apakah beliau ini diciptakan untuk menghuni langit ataukah untuk menghuni bumi? Ini pertanyaan siapa? Abu Khalid Khalid, bukan Abu Khalid ya. Ini itulah orang dari KR, Paper. Khalid ibn Mihran, ya Al-Hazza. Ya, beliau bertanya, wahai Abu Sa'id, wahai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kabarkan kepadaku tentang Nabiullah Adam. Apakah beliau diciptakan untuk menghuni langit ataukah untuk menghuni bumi? Qala, dijawab oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, la, bal lil'ar. Tidak, ini bukan untuk menghuni langit. Beliau diciptakan untuk menghuni bumi. Qultu, kata Khalid Al-Hazza, ara'aita law i'tasama falam ya'kul min asy-syajarah. Ara'aita, ini akhbirni, kabarkan kepadaku, bukankah ya seandainya dia i'tasama, yakni berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan untuk jangan sampai tergoda oleh godaan siapa? Iblis. Falam ya'kul minasyajarah, dan dia tidak makan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani bukankah kalau dia tidak makan itu, dia tidak akan diturunkan ke bumi? Qala, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, lam yakun lahu minhu buddun. Ya, maknanya ya, bahwa hal yang mau tidak mau ini ada perkara yang pasti ya beliau lewati ya, jadi suatu hal yang mesti akan beliau lewati ya. Maksudnya beliau mesti akan berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya. Ketika Allah menakdirkan ya, menetapkan bahwa Adam akan menghuni bumi, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebabnya. Ya, dan sebab itu pasti akan dijalani oleh ya, Nabi Adam alaihi salam. Qultu, aku berkata, bertanya lagi. Akhbirni an qawlihi ta'ala, ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Kabarkan kepadaku ya. Ini bagaimana pendapat engkau tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ma antum alaihi bifatinin. Ya. Makna dari ma antum alaihi bifatinin sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, ma antum bimudillin ahada. Kalian tidaklah bisa menyesatkan ya seorang pun, illa man huwa salil jahim. Ya, illa man huwa salil jahim. Maknanya illa man qaddarallahu alaihi an yaslal jahim, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dia akan masuk ke dalam jahim, ke dalam neraka jahannam. Itulah yang akan bisa disesatkan. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk? Ya, tidak akan seorang pun mampu untuk menyesatkannya. Sebagaimana sebaliknya, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk memberikan petunjuk kepadanya. Qala, kata Al-Hasan Al-Basri menjelaskan makna ayat ini, inna syayatina la yaftinuna bidolalatihim illa man awjaballahu alaihil jahim. Sesungguhnya syaitan-syaitan ya, baik dari kalangan jinnya ya, maupun dari kalangan manusianya, tidaklah mereka akan bisa menyesatkan ya, dengan kesesatan-kesesatan mereka, kecuali terhadap orang yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia masuk ke dalam jahim ya. Maka dari itu di sini pentingnya untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan kepadanya. Ya, urusan keselamatan kita bukan di tangan kita-kita semua, tetapi semuanya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik, kita buka pada halaman 98. Kita baca syarah dari dua hadis ini. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الشرح قال أبو داود رحمه الله في الحديث ركن 89 و504 حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو الصخر عن نافع رحمه الله كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. معنى حديث ده disebutkan tadi pada pembacaan hadis. Kata Al-Allamah Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, ay anna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma lama sami'a anna hadha rajula annahu takallama fil qadar wa kanat baynahuma mukatabatun fahadzarahu minal kitabati ilayh wa qala lahu balagani أنك تكلمت في شيء من القدر. Bahasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mendengar dari orang ini, bahasanya dia ya membicarakan tentang takdir, yakni mengingkari dari perkara takdir. Wa kanat bainahuma mukatabah, di mana di antara keduanya, antara Abdullah ibn Umar dengan orang tersebut, telah terjalin mukatabah, yakni saling menyurat, mungkin yang diistilahkan sebagian orang dengan istilahnya apa, sahabat pena, ya seperti itu. Kenal istilah ini? Ya. Hasan. Ini dulu perhatiannya. Fahadzarhu minal kitabati ilaih, maka beliau mentahzir, ya, memperingatkan orang tersebut minal kitabati ilaih, jadi untuk jangan sekali lagi mengirim surat kepadanya. Ya. Tahdir demikian. Wa qala lahu, dan beliau mengatakan kepada orang tersebut dalam suratnya, balagani annaka takallamta fi syai'in minal qadar, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah berbicara tentang permasalahan takdir, yakni mengingkari takdir. Kemudian kata Syekh Ahmad An-Najmi, wal kalamu fil qadari bid'atun wa su'un. Sesungguhnya membicarakan, yakni pertentangan tentang takdir, ini adalah perkara bid'ah. Karena perkara takdir wajiban bagi kita untuk mengimani, bukan memperdebatkannya. Wasu'un, dan ini adalah suatu kejelekan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innahu sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar, sesungguhnya akan muncul di tengah umatku ya sekelompok orang-orang yang mereka mendustakan takdir. Kata beliau selanjutnya, ثم أورد المؤلف يعني الإمام أبو داود رحمه الله حديث خالد الحذاء haditha Khalidin al-Hadza. Kemudian Al-Imam Abu Dawud selanjutnya menyebutkan atau membawakan hadis Khalid al-Hadza. Di mana qala, beliau berkata, qultu lil Hasan, aku bertanya kepada Al-Hasan, ya Aba Sa'id, akhbirni an Adama alis sama'i khuliqa am lil ard? Qala la, bal lil ard. Qultu ara'aita law i'tasam falam ya'kul min asy-syajara? Aku berkata, bertanya kepada Hasan, ya Aba Sa'id, kabarkan kepadaku tentang Adam, apakah beliau diciptakan untuk menghuni langit ataukah menghuni bumi? Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Hasan, tidak, bahkan beliau diciptakan untuk menghuni bumi. Aku bertanya lagi, bagaimana ya seandainya dia berpegang teguh dengan wasiat Allah, tidak makan dari pohon itu, yakni bukankah dia akan terus menghuni langit? Qala lam yakun lahu minhu bud, bahwa ya, apa yang telah ditetapkan baginya bahwa dia akan menghuni bumi, maka pasti akan terjadi dengan sebab yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yakni annal qadara la budda an yakuna, yakni apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, takdir, qadar, suatu perkara yang yang pasti atau mesti terjadi. Idzan fala budda an yaqa ma qaddarahu Allahu azza wa jal. Jika demikian, maka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, sebagaimana yang ditanyakan ini terkait dengan Nabiullah Adam alaihi salam, ya, dan demikian terkait dengan seluruh ya takdir hamba-hambanya, maka pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian qauluhu qultu, ucapan Khalid al-Hadza, ya, beliau bertanya, akhbirni an qawlihi ta'ala, ya, kabarkan kepadaku tentang apa makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, qala inna asy-syayatina la yaftinuna bidhalalatihim illa man aujaballahu alaihi al-jahim. Beliau menyatakan bahwa sungguhnya syaitan-syaitan, ya, baik dari kalangan jin maupun manusianya, tidak akan mereka ya menyesatkan dengan kesesatan-kesesatan mereka kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untuk orang tersebut akan masuk ke dalam jahannam, ke dalam neraka. Kata Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi, wa aqul, dan aku katakan, Allahu Subhanahu wa ta'ala akhbarana, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, bi anna syayatina wa ashabas syarr, bahasanya syaitan-syaitan dan demikian juga para pengusung kejelekan, ya, para pembawa kejelekan, la yaftinuna, mereka tidak akan bisa untuk menyesatkan, illa man kataballahu alaihi al-fitnah, kecuali orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ya tetapkan, Allah takdirkan untuk dia terkena fitnah, yakni kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya yang Maha Hikmah, ya, Al-Hakim, ya, Maha mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang pantas untuk disesatkan, dan semua Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya. Ya, semua Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya. Oleh karena pada hadis yang muttafaq alaih, hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jika para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah yang kita jalani ini sesuatu yang baru ataukah sesuatu yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz, Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang kita jalani itu sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Al-Lauhul Mahfudz. Ya. Tidak ada selisih sama sekali. Kemudian beliau ya, menjelaskan ya, bahwa siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan menjadi ahli sa'adah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh amalan ahli sa'adah, amalan salih, senang ya, dan semangat untuk menempuh amalan salih. Ini orang yang ditetapkan akan menjadi penghuni jannah. Tetapi sebaliknya ya, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan akan menjadi penghuni neraka, orang-orang yang sengsara, maka dia pun akan dimudahkan untuk menempuh jalan orang-orang yang sengsara, amalan ahlun nar, amalan maksiat, amalan kesesatan, senang dengan perkara-perkara penyimpangan ya. Oleh karena yang semisal dengan ini menjadi peringatan bagi kita semua ya, ketika seorang terjatuh ya, ke dalam suatu penyelisihan terhadap syariat, mestinya ya, seorang merasa takut dan segera mencabut dirinya dari ya, perkara penyelisihan tersebut ya. Dan untuk kita semua merasa takut sekali lagi, karena ya, masing-masing dari akhir kehidupan manusia Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan jalannya. Sehingga ketika seorang diberikan taufik untuk melakukan amalan salih, hendaklah dia bersungguh-sungguh dan berharap ya, Allah subhanahu wa ta'ala menutup kehidupannya dengan amalan salih. Dan sebaliknya, jika seorang terjatuh ke dalam amalan yang maksiat, karena amalan kemaksiatan adalah jalan yang Allah jadikan seseorang masuk ke dalam nerakanya, maka hendaklah seseorang segera untuk bertaubat, mencabut diri, dan takut jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri kehidupannya ya, kehidupan hamba tadi di atas kejelekan tadi. Dalam hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'mal bi khawatimiha, sungguhnya nilai dari amalan-amalan itu bergantung kepada akhirnya. Kemudian kata beliau mengakhiri keterangan dari hadis ini, amma man lam yaktubillah alaihi alfitnah, adapun seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan untuk dia terkena fitnah, terkena kesesatan ya, falaisu qadirina bi an yaftanuh, maka para syaitan dan para pengusung kejahatan tersebut tidak akan mampu untuk bisa menyeret mereka ke dalam kesesatan. Dan di sini sekali lagi pentingnya untuk kita betul-betul ya, memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selamatnya seorang dari suatu fitnah, kesesatan, bukan karena kepandaiannya, bukan karena ilmunya ya, bukan karena hartanya, tetapi betul-betul karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada ya, sebagian di antara manusia menyangka bahwa kalau mengetahui ya, informasi dari kedua belah pihak, istilahnya seperti itu, dia akan bisa menempuh cara yang paling adil. Dia lupa dengan prinsip yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Dimana makna ulil amri ya, yang dimaksud dalam ayat ini meliputi para ulama dan para umara ya. Sehingga termasuk yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam ayat ini, bagaimana untuk kita betul-betul mengikuti para ulama ya, terlebih khusus ya, para ulama besar di setiap masalah. Karena itu, tidaklah mereka yang tersesat dari orang-orang yang tersesat kecuali karena tidak mengikuti bimbingan para ulama kibar, bahkan menentang, menyelisihi mereka ya. Dan di setiap zaman demikian keadaannya. Mereka orang-orang yang selamat dari fitnah, dari kesesatan, mereka orang-orang yang senantiasa bersama dengan para ulama kibar. Ya. Sebagai contoh pelajaran, ketika munculnya fitnah Hajuriyah, dan ini dahsyat karena sebagian tulabnya itu dari beragam negara, sehingga tersebar fitnahnya, termasuk di Indonesia. Ya. Artikel-artikel dari mereka tersebar. Kita tahu dalam hal ini, ya, para ulama sudah berbicara tentang siapa itu Yahya Al-Hajuri, Syekh Ubaid, kemudian ya, Syekh Robi menegaskan lagi. Namun kenyataan orang-orang yang fanatik terhadap hadar rajul al-mubtadi' ini, ya, sampai pada kondisi parah-parahnya seperti sekarang, nggak tahu di mana kondisinya ya, Yahya Al-Hajuri dalam persembunyiannya. Ketika ditanya, gimana itu syekhmu? Ya. Masih tetap fanatik? Ya. Jawab apa? Ya. Syekh sedang belajar. Nanti suatu saat akan muncul lagi. Ya. Suatu saat akan muncul lagi. Seperti orang-orang Rafidhah, ya, yang menunggu keluarnya Imam Mahdi. Ya, seperti itu. Aliyahzubillah. Baik. Dan tidak kalah fanatiknya dengan fitnah yang terakhir ini. Fitnah Muhammad ibn Hadi yang bahkan Syekh memponis mereka yang terus fanatik kepadanya telah keluar dari Salafiyah, bahkan sebagian menukilkan dari Syekh Robi, wah, sangat dikhawatirkan mereka terjatuh karena fanatik terhadap Muhammad ibn Hadi ini, mengingkari hukum Allah yang Allah berlakukan pada orang ini, bisa menyebabkan mereka terjatuh ke dalam riddah. Apa itu riddah? Ya, kemurtadan. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena menentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang diberlakukan pada orang ini oleh mahkamah syariat. Ya, bukan oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, bukan. Ya, itu mahkamah syariat yang ada di negeri Saudi. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.